balik. Jadi kalau ada anak belum balik, sebagai contoh usia 5 tahun, usia 7 tahun atau 8 tahun yang belum balik, maka pena catatan amal mereka masih diangkat. Mereka belum memiliki dosa. Dan yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yaqil. Ya, dan terhadap orang yang gila sampai dia itu berakal. Nah, dari hadis ini bisa kita katakan bahwa anak-anak kita yang belum balig, mereka belum memiliki dosa. Nah, hikmahnya bagaimana? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, yaitu untuk mereka belajar. Dan dalam belajar itu bisa jadi ada kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan anak kita itu tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka itu balik. Jadi kesimpulannya, ketika anak kita itu belum balik, walaupun mereka berbuat sesuatu yang menyimpang dari fitrah mereka atau membuat kenakalan, sejatinya mereka tidak nakal. Nah, sehingga bisa kita katakan secara hakikat bahwa sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Itu hanya sebutan-sebutan yang diberikan orang tua, mungkin karena ketidakpahaman atau mungkin rasa emosional orang tua yang melihat anaknya bertingkah, akhirnya orang tua tidak sabar, akhirnya menyebut anaknya nakal. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi anak yang tanda kutip nakal ini? Nah, kembali kepada fitrah anak tadi, bahwa sejatinya anak itu condong kepada kebaikan. Nah, mereka ketika berbuat kesalahan itu dalam rangka mereka belajar sebenarnya. Dan dalam belajar mereka, kadangkala mereka itu berbuat salah. Ini. Nah, kita harus berbuat bagaimana terhadap anak-anak kita? Apakah kemudian kita biarkan? Tentu saja tidak. Karena dalam pendidikan itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, karena anak kita lahir itu oleh fitrah, maka kita harus mengakui tentang fitrah anak tersebut. Jadi butuh pengakuan. Jadi anak butuh pengakuan dari orang tua atau dari pendidik bahwa sejatinya anak itu memiliki niat atau kecondongan kepada kebaikan. Maka kalau anak selalu dituduh, dikatakan bahwa dia cenderung untuk berbuat salah, dia enggak terima karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Maka butuh pengakuan bahwa mereka lahir itu dalam kondisi condong kepada kebaikan. Yang kedua, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, karena anak lahir enggak tahu apa-apa, walaupun sudah memiliki kecondongan kepada kebaikan, maka butuh dibimbing, butuh diarahkan. Ini. Jadi pengakuan dan pembimbingan tadi itulah dua hal yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Kalau kita hanya mengakui bahwa anak kita condong kepada kebaikan, ya, fitrah menjadi baik, itu namanya pembiaran. Atau mungkin kita tidak mengakui fitrah anak, bahwa anak lahir itu seperti kertas putih yang kosong, sehingga banyak hal yang kita paksakan pada anak. Akhirnya kita hanya mengakui anak lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, tidak memiliki fitrah. Akhirnya yang terjadi pada anak kita apa? Ini yang sering terjadi pada zaman-zaman ini, yaitu adanya pemaksaan kepada anak. Ya, merasa bahwa orang tua yang paling tahu, akhirnya anak dipaksa menuruti apa maunya orang tua. Ini termasuk pemaksaan. Nah, makanya antara pengakuan dan pembimbingan itu harus selaras, sehingga pendidikan fitrah anak ini benar-benar tumbuh dengan baik. Nah, akhirnya perlu kita ketahui bahwa tidak ada anak nakal, tapi sejatinya yang menjadikan anak berbuat tanda kutip nakal itu ada dua hal. Jadi nakalnya anak itu sebenarnya disebabkan oleh dua hal, walaupun sejatinya anak tidak nakal. Yang pertama, bisa jadi kenakalan anak itu karena potensinya anak. Ini, potensinya anak. Sebagai contoh misal, anak yang mungkin sukanya itu bermain keluar rumah, Padahal satu sisi orang tuanya meminta anak itu selalu di rumah belajar, duduk manis. Tapi ternyata anak selalu mencuri-curi waktu, ya. Kalau orang tuanya sedang tidak ada, dia selalu keluar ke rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Sekilas kita melihat bahwa anak itu gak mau belajar, tidak nurut kepada kedua orang tuanya. Tapi ternyata kalau diamati lebih jauh, ternyata anak tersebut memiliki potensi, yaitu senang bertemu dengan orang lain. Jadi ekstrovert itu potensinya. Akhirnya dia tidak betah dalam ruangan, dalam rumah. Dan orang tua harusnya memahami ini. Nah, kalau kita paksakan dia harus selalu di rumah, maka dia akan beruntak. Ini. Jadi bisa jadi keluarnya rumah itu karena memang potensi anak tersebutnya. Kita tinggal mengarahkan, akui saja, diakui bahwa itu adalah potensinya. Kemudian berikutnya dibimbing. Ini. Kalau kita cegah, anak akan beruntak. Nah, akhirnya dianggap berbuat nakal seperti itu. Kemudian yang kedua, apa sebenarnya yang menjadikan anak itu berbuat nakal? Yang kedua adalah akibat fitrah yang terluka. Kalau yang pertama tadi adalah itu yang potensinya, ya. Yang kedua adalah akibat fitrah yang terluka. Kenapa fitrah itu terluka? Bisa jadi karena adanya pemaksaan, tidak adanya pengakuan, ya. Atau mungkin karena kejadian-kejadian yang membuat dia trauma, yang ini akhirnya melukai fitrahnya, ya, sehingga hatinya menjerit. Nah, jeritan hati inilah ditumpahkan oleh anak dengan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan oleh orang tua. Nah, sehingga disebut anak nakal. Nah, ini sebab dua penyebab yang menjadikan anak disebut nakal. Yang pertama memang itu potensinya, yang kedua adalah disebabkan karena memang itu apa, luka fitrah, ya, akhirnya memunculkan jeritan hati pada diri anak, akhirnya ditumpahkan dengan perilaku-perilaku kenakalan tersebut. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui anak kita yang nakal itu masuk kategori yang mana, ya, maka selanjutnya kita mengambil solusinya atau langkah perbaikannya. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah potensi anak, bukan jeritan hatinya? Perlu kita ketahui, seandainya yang dilakukan anak, kenakalan anak tadi itu, kemudian kita perhatikan di rumah kita juga kita nyaman, harmonis dalam keluarga, dengan anak juga gak ada tekanan, anak juga nyaman-nyaman saja, merasa gak tertekan, ya. Dia kalau menginginkan sesuatu disampaikan dengan jujur, tidak perlu rasa takut dan sebagainya, berarti pertanda itu egosentris anak sudah tuntas, dan apa yang dilakukan anak itu adalah merupakan kecondongan atau potensi anak tersebut. Karena di Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat ke-84, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kulli ya'malu 'ala sakilati farabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang itu akan berbuat sesuai dengan sakilahnya, yaitu sesuai dengan tabiat bawaannya, sesuai dengan keunikannya. Maka Rob kalian yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Nah, dari ayat ini di tafsir-tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir dan lainnya menyebutkan bahwa sakilah itu adalah sifat-sifat bawaan. Ya, sakilah itu adalah sifat-sifat bawaan dari kecil, dari lahir. Bahkan sebelum menjadi janin itu sudah Allah tetapkan sifat itu. Ini. Nah, akhirnya sifat itu terbawa lahir dan sampai meninggal dunia enggak berubah. Nah, itulah sifat unik, kecondongan yang sering disebut dengan nama mauhibah atau istilahnya adalah bakat. Ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui anak kita adalah potensinya di situ, maka tugas kita adalah selama potensi anak tersebut tidak melanggar syariat, maka kita dampingi, kita arahkan. Yang jelas anak perlu diakui, jangan dilarang atau dicegah atau dimarahi. Perlu diakui. Sebagai contoh, cara yang sangat sederhana. Ada seorang anak, misal anak kecil usianya mungkin 8 tahun, minta izin kepada orang tuanya untuk pergi keluar desa atau luar kelurahan atau mungkin keluar kecamatan naik sepeda bersama teman-temannya. Padahal teman bagi anak kita, karena mungkin anak kita bakatnya adalah ekstrovert tadi, senang bergaul tadi, itu adalah penting sekali. Nah, jadi kalau ada temannya bermain kemudian dia tidak ikut, itu adalah suatu musibah bagi dia. Ini ada anak yang memiliki sifat seperti ini. Kalau kita memahami bahwa sering keluarnya anak itu karena sifat bawaannya seperti itu, maka kita enggak boleh mencegah begitu saja. Seandainya anak-anak meminta izin, jangan langsung kita mari, enggak boleh. Ini waktunya sudah kayak gini, lagi musim yang membahayakan seperti ini, jangan keluar-keluar. Maka yang kita lakukan adalah akui dulu bahwa itu adalah kecondongan anak. Kita akui, oh mau keluar ya nak ya, dengan teman-teman, oh, itu bagus sekali. Ya bisa bekerja sama dengan teman-teman, ya bisa bekerja sama dengan teman-teman, bisa saling apa namanya bantu membantu dengan teman-teman, itu bagus, ya itu bagus sekali. Tetapi ini waktunya kan baru seperti ini. Coba kalau misal pekan depan atau mungkin ketika ayah sudah libur dan sebagainya, nanti bersama-sama dengan ayah bagaimana? Nah ini hasilnya akan berbeda karena adanya pengakuan dan adanya pembimbingan. Beda dengan begitu langsung saja dicegah, maka itu akan melukai hati anak. Ini kalau memang kita ketahui bahwa kenakalannya itu adalah karena kecondongan anak, ya karena itu adalah potensi anak. Nah, terus kemudian yang kedua, ya, yaitu apabila itu merupakan luka fitrah, kenakalan anak akibat luka fitrah. Nah, luka fitrah ini disebabkan karena tekanan, ya. Karena egosentris yang tidak tuntas, yang harusnya dituntaskan ketika waktu kecil karena tertekan, ya bisa disebabkan karena kurikulum pendidikan yang di bawah usia 7 tahun yang terlalu ketat, sehingga ketika anak waktunya menuntaskan egosentrisnya itu enggak tuntas, sehingga luka fitrah. Atau mungkin peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di keluarga yang membuat anak tidak bahagia. Tidak bahagianya anak kecil itu bisa menyebabkan trauma dan itu bisa melukai fitrahnya. Nah, ini akhirnya menjadikan anak menjerit dalam hatinya dan jeritan hati itu ditumpahkan. Ditumpahkan dalam bentuk kenakalan. Nah, bagaimana mengatasi kondisi anak yang kedua seperti ini? Yang kita perlukan adalah perbaikan ulang, yang istilahnya disebut dengan recovery. Maka kita sembuhkan hati anak. Ya, kalau kita mungkin mengetahui sudah tahu persis bahwa memang itu luka hatinya, kita sembuhkan hatinya. Nah, menyembuhkan hati dengan apa? Yaitu dengan kelembutan, dengan empati. Sembuhkan hati dengan hati. Gunakan bahasa hati, bukan bahasa nalar. Kalau kita hanya menasehati saja kemudian dikeluarkan dalil-dalil dan sebagainya, itu bahasa nalar. Tapi kalau kita berempati dengan kelembutan, memperhatikan dia, ya kadang-kadang kita cium anak kita, kita peluk anak kita, itu bahasa hati. Maka memperbaiki luka hati tadi adalah dengan bahasa hati. Bisa dengan sanjungan, bisa dengan kebersamaan, bisa dengan memberikan hadiah, bisa dengan pelayanan, atau dengan sentuhan fisik. Ini ada 5 bahasa hati yang bisa diterapkan kepada anak tersebut. Nah, apabila kita sudah melakukan itu, harapannya nanti hati anak akan menjadi sembuh. Nah, setelah menjadi sembuh, insya Allah ta'ala jeritan hatinya akan hilang dan dia tidak beruntak lagi melakukan perkara-perkara kenakalan tersebut. Jadi itu intinya bahwa ada 2 kemungkinan, ya. Sebenarnya tidak ada anak nakal. Kenakalan anak itu sejatinya adalah potensi unik anak yang belum kelihatan hasilnya karena masih kecil. Yang kedua, bisa jadi kenakalan anak itu karena luka fitrah, ya, yang merupakan jeritan hati anak yang ditumpahkan dengan perkara-perkara kenakalan. Nah, itu yang bisa disampaikan, ya, tentang masalah kenakalan anak. Makanya orang tua jangan tergesa-gesa mengklaim, "Oh, anakku nakal." Langsung mengklaim anakku ini di pelajaran di sekolah kok ketinggalan terus. Nah, akhirnya menganggap anaknya nakal, bodoh dan sebagainya. Ini jangan tergesa-gesa demikian. Maka kalau kita mengetahui anak kita punya kekurangan, tugas kita bukan untuk selalu mengungkit-ungkit kekurangan tersebut, tapi tugas kita sebagai orang tua adalah kita gali potensi uniknya. Kita gali semampu kita. Pasti anak saya punya kehebatan, dan kehebatan itu beda dengan temannya. Nah, itulah tugas kita untuk menggalinya kemudian kita kuatkan. Sehingga kelak setelah dewasa dia akan berperan akan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat ini sesuai dengan potensi uniknya tadi yang kita gali dari kecil. Walaupun berbeda dengan temannya, walaupun mungkin anak kita tuh gak pinter matematika, gak pinter ilmu-ilmu umum, atau hafalannya juga lemah, bisa jadi kuat dalam bergaul dengan orang, sehingga kelak menjadi orang yang ahli di bidang humas, ya, ahli yang bergaul, ahli untuk mengajak orang kepada kebenaran. Karena memang bidangnya itu, walaupun mungkin dia dalam ilmu pengetahuannya lemah, karena memang ada sebagian manusia atau anak itu kuat di pikiran dan kuat, ada juga yang kuat di perasaan, bahkan ada juga yang kuat di fisik. Nah, maka kita harus mengenal tentang hal ini, terutama apabila kita membahas tentang masalah bakat. Ya, demikian yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini, di mana tadi telah dijelaskan dan diulas mengenai tema tentang kenapa anakku nakal. Dan baik, ini saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, baik melalui pesan singkat WhatsApp ataupun melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran. Bagi Anda para pendengar yang belum mengirimkan pertanyaan dan ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0895 2561 3326, atau di live chat di channel YouTube. Baik, pertanyaan pertama kami bacakan via WhatsApp. Kali ini ada pertanyaan yang masuk dari ibu atau mbak, saya kurang paham, ini namanya Aini di Banyumanik. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, tadi telah dijelaskan mengenai anak nakal, sebenarnya bukan anak nakal Ustaz, tapi anak yang cenderung cerdas. Nah, bagaimana Ustaz cara mengenali perbedaan hal tersebut secara lebih spesifik Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi tadi disebutkan bahwa sejatinya tidak ada anak nakal. Anak nakal itu disebabkan dua kemungkinan, karena itu memang potensi dia yang belum tampak buahnya karena masih kecil. Yang kedua adalah akibat jeritan hati, akibat luka fitrah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dia itu pemalu sekali? Ya, kalau disuruh maju ke depan kelas benar-benar enggak mau. Kalau dipaksa dia beruntak. Satu sisi dia sangat cerdas. Nah, kalau kita amati, kita jangan terus bersegera, kita kuatkan sifat mentalnya sehingga dia tidak malu. Padahal sejatinya malu itu masuk dalam potensi. Kita tahu bahwa sahabat Utsman bin Affan itu mulia antara lain karena sifat malunya. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah betapa mulianya malu dari sahabat Utsman bin Affan. Makanya kita menggali yang lain, yaitu bisa jadi anak saya itu kuat bukan di perasaan, tapi mungkin kuatnya adalah di otak. Nah, ternyata kita lihat anak tersebut pintar. Nah, maka bisa kita katakan bahwa potensi dominan anak kita itu di pikiran. Kan ada tiga, ya. Bisa jadi anak kuat di pikiran, bisa jadi kuat di perasaan, bisa jadi kuat di fisik. Bisa jadi anak itu memiliki tiga-tiganya. Maka kita harus paham. Contoh lagi, kalau ada anak yang senangnya berkumpul dengan teman-teman, perasaannya peka, empatinya sangat tinggi, senangnya berbagi-bagi dengan teman, tapi dia pelajarannya lemah, fisiknya juga mungkin badannya enggak begitu kuat, maka bisa jadi anak kita itu adalah dominan di perasaan. Nah, kira-kira apa dengan perasaan ini setelah anak kita nanti dewasa? Ya, diperankan dalam peran-peran sosial, ya, bisa menjadi konselor, bisa menjadi psikolog, ya, atau mungkin bidang-bidang lain yang terkait dengan ilmu sosial, yang bertemu dengan orang lain. Mungkin bisa jadi anak kita itu orangnya itu keras kepala, ya, empatinya kurang, pelajaran juga enggak pinter, tapi kita lihat fisiknya kuat sekali, ya. Kalau ada pekerjaan itu cepat sekali dilaksanakan, ya. Badannya kuat. Nah, bisa jadi anak kita memang potensinya adalah di fisik. Nah, besok jadikan apa? Ya, jadikan mungkin di bidang kontraktor, atau mungkin menjadi teknisi dan sebagainya, yang terkait dengan fisik anak. Nah, bisa jadi anak kita itu mungkin dia juga punya empati tapi setengah-setengah. Dia juga enggak bodoh-bodoh amat. Dia juga fisiknya juga enggak lemah amat. Maka bisa jadi anak kita memiliki tiga-tiganya. Nah, ini makanya kita harus mengenal, ya ini baru dibagi tiga, nanti kemudian tiga ini dibagi menjadi delapan, delapan nanti bisa dibagi menjadi 30 dan seterusnya. Itu lebih lanjut insya Allah kalau kita sudah membahas bakat. Nah itu cara mengenal potensinya. Jadi kalau kita melihat kelemahan anak, ya, yang kita sebut nakal tadi, jangan melihat nakalnya terus. Kita perhatikan potensinya, selalu potensinya. Insya Allah kalau potensi ketemu kemudian dikuatkan, maka kenakalan itu akan hilang. Ini terkait dengan masalah konseling berbasis fitrah, yaitu konseling berbasis pada potensi, bukan kepada masalah. Ini kalau kita mengatasi bahwa itu adalah potensi anak, caranya demikian. Kemudian bagaimana kalau anak tersebut ternyata itu adalah jeritan hatinya, maka kita flashback, ya, kembali ke masa lalu dia. Bagaimana masa kecilnya dulu, mungkin kita di keluarga sedang ada masalah sehingga dia tertekan, ya. Mungkin di sekolah yang terlalu berat, kita memaksa-maksa harus pinter ini pinter itu walaupun masih TK. Itu bisa melukai fitrahnya. Akhirnya begitu di SD atau di SMP, karena ada jeritan hati yang tidak tumpah, akhirnya dia berbuat sesuatu yang tadi dikatakan nakal. Nah caranya kalau yang kedua ini, ya, kalau kita tahu bahwa itu adalah luka fitrah, ya, trauma masa lalu, sembuhkan hatinya dengan cara tadi, dengan bahasa hati tadi. Insya Allah dengan itu akan anak menjadi hatinya sembuh dan akan kembali lagi, dia akan semangat hidupnya, fitrahnya akan tumbuh kembali. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk penanya tadi yang bertanya, yaitu Ibu Aini di Banyumanik, Semarang. Baik, selanjutnya akan membacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Kali ini dari Umur Rianti yang tidak menyebutkan tempat asalnya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau ada siswa atau murid yang nakal di sekolahan, itu tanggung jawab siapa, ya? Orang tua ataukah pengajar? Silakan Ustaz. Iya. Siapa yang menjadi penanggung jawab tentang pendidikan anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan setiap dari kalian itu akan dimintai penahlihi wa huwa mas'ulun an rayyati. Seorang laki-laki, seorang ayah itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terus ibu bagaimana? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang ibu, ya, seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat Quran dan hadis tadi, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kedua orang tua dan itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, terus apa tanggung jawab guru? Tanggung jawab guru itu adalah sebagai fasilitator, membantu orang tua dalam menunaikan kewajibannya. Tapi tanggung jawab pendidikan orang tua tidak bisa diwakilkan oleh guru, karena besok yang ditanya tentang pendidikan anaknya itu adalah kedua orang tua. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, adib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah, madza adabta wa madza alamta. Didilah anakmu, karena kelak di hari kiamat kamu akan ditanya tentang pendidikan anakmu, apa yang dididikan kepada anakmu dan apa yang diajarkan kepada anakmu. Jadi penanggung jawabnya adalah kedua orang tua. Namun demikian bukan berarti sang guru atau pendidik di sekolah berlepas tangan, tidak bisa, karena ada akad, ya, akad bahwa ingin membantu orang tua. Entah akad itu nanti bentuknya bisa berupa dengan adanya gaji dan sebagainya, atau mungkin akad dengan pemerintah kalau itu di sekolah, sekolah negeri atau sekolah pemerintah. Jadi tunaikan akad kita masing-masing, tapi yang terkait dengan tanggung jawab anak adalah kembali kepada kedua orang tua. Demikian, wa'alam. Baik, saya terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan penanya tadi yang bertanya. Kami ajakan pertanyaan selanjutnya, masih dari WhatsApp. Kali ini datangnya dari Umu Atailah yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada anak usia kurang dari 5 tahun Ustaz, ikut ayahnya sholat di masjid atau musola, tetapi setelah sampai di musola atau masjid, anaknya lari-lari di depan jamaah yang lain yang sedang sholat. Kemudian ayahnya marah-marah, katanya hal tersebut adalah memalukan. Lah, ini bagaimana Ustaz? Ibu tersebut harus menjelaskan kepada ayahnya dan kepada anaknya yang kurang dari 5 tahun tadi, Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Ini memang sering terjadi, ya, di masyarakat kita, anak terutama yang masih kecil, walaupun mungkin dari rumah atau sebelum sholat sudah dipesan, ya jangan rame, jangan lari, tapi namanya anak tetap lari-lari. Kalau sudah terlanjur demikian, ya anak sudah rame, ya apa yang harus kita lakukan? Kita contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak kecil ke masjid. Dari banyak kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak ke masjid, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendampingi anak kecil tersebut, tidak dibiarkan. Entah mungkin dengan digendong oleh beliau, entah mungkin anak tersebut justru malah kadangkala itu naik di punggung beliau, main kuda-kudaan sampai sujud beliau itu lama sekali. Jadi intinya bahwa setiap anak ke masjid itu tugas orang tua, kalau kita ingin mencontoh Nabi tadi, selalu didampingi, entah itu di sampingnya atau mungkin digendong, ya. Kalau memang dikhawatirkan anak itu berlari-lari. Tapi kejadiannya kalau sudah terlanjur berlari bagaimana? Terlanjur berlari, anak-anak berlari-lari, kita jangan melukai hati anak. Masa-masa kecil itu adalah masa penumbuhan imaji. Pikiran bawah sadar anak di usia itu sedang terbuka lebar. Maka sedikit ada masalah yang melukai hatinya itu bisa melekat di pikirannya, di pikiran bawah sadarnya. Dan itu bisa melukai fitrah keimanannya. Bagaimana jadinya kalau anak kecil itu dimarahi? Yang terjadi adalah dia akan menganggap bahwa sholat itu tidak menyenangkan, dan itu bisa terpatri di pikiran bawah sadar dia. Akhirnya dia membenci sholat, ini musibah. Dan khawatirnya itu menjadi luka fitrah yang terbawa sampai besar apabila tidak segera diobati luka fitrahnya tadi. Kemudian selanjutnya akan anak kecil itu kondisinya usia itu adalah lagi puncak-puncaknya egosentris. Egosentris itu dia akan merasa bahwa akulah yang paling penting. Dan ini terjadi ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ditunggangi oleh cucunya di punggungnya. Dan itu oleh Nabi dituntaskan egonya. Sampai puas bermain baru beliau bangkit dari sujud. Egonya dituntaskan. Nah, kalau anak di situ kemudian dimarahi, ego enggak tertuntaskan, ego itu bisa tertahan dan bisa tumpah ketika dia besar. Karena ego harusnya dituntaskan ketika sebelum 7 tahun. Nah makanya apa yang harus dilakukan orang tua ketika melihat anak lari, jangan dimarahi. Ya, masing-masing orang tua mengoreksi diri, oh berarti besok kalau memang orang tua belum bisa menjaga, besok jangan diajak ke masjid dulu. Ya, jangan diajak ke masjid dulu. Kalau mengajak ke masjid, betul-betul anak tersebut bisa dijaga oleh orang tua yang mengajak. Cuma sekarang yang jadi masalah itu banyak anak ke masjid, tapi orang tuanya tidak ada. Ya, tidak hadir ke masjid, akhirnya tidak ada yang membimbing, akhirnya mengganggu orang yang sedang berjamaah di masjid. Ya, terus kemudian bagaimana kita menjelaskan kepada anak? Tadi pertanyaannya adalah apa yang harus dijelaskan kepada anak? Anak usia di bawah itu nalarnya belum begitu tumbuh, belum tamyiz. Tamyiz itu kalau dalam karakter perkembangan itu mulai 7 tahun. Dijelaskan dengan nalar dan enggak bisa. Karena anak tadi luka hatinya, maka yang dilakukan adalah sembuhkan hatinya dengan yang tadi dijelaskan dengan bahasa hati. Ya, mungkin dipeluk, ya, dicium, dipuji, ya, diberi hadiah, dilayani, dibersamai. Ini bahasa-bahasa hati yang diberikan kepada anak tanpa kita banyak menjelaskan, karena yang dibutuhkan anak itu bukan penjelasan. Mereka belum bernalar dan belum waktu fasenya, kecuali anak sudah besar. Jadi gak butuh banyak penjelasan, yang mereka butuhkan adalah sentuhan hati dari orang tua untuk menyembuhkan lukanya, menyembuhkan lukanya dari akibat dimarahi oleh orang tuanya tadi. Nah makanya bagaimana menasihati bapaknya, ya sampaikan karena bapaknya sudah dewasa, bahwa Nabi SAW itu dulu seperti ini. Sudah selayaknya kita mencontoh beliau SAW. Demikian. Wallahualam. Baik, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya dan bagi penanya tadi yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube. Kali ini akan bacakan datangnya dari Nurul Iman. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah jika yang nakal bukan anaknya tapi pendidiknya? Semisal orang tuanya yang nakal atau gurunya yang nakal. Iya. Padahal nakalnya anak adalah karena pemberi teladannya yang nakal. Atau kita garis bawahi saja Ustaz, mungkin belum tahu ilmu mendidik Ustaz. Ya, ya. Silakan Ustaz. Ya, jadi sejatinya tidak ada anak nakal. Sebenarnya yang ada adalah orang tua nakal. Ya, karena orang tua itu pena catatan alamat sudah digunakan, sudah tidak diangkat lagi. Nah, bagaimana sekarang yang menjadi masalah pendidiknya? Jadi perlu diketahui bahwa sebelum kita memperbaiki kenakalan anak, ya, jadi memperbaiki kenakalan anak itu kan dengan hati tadi kan, bahwa mendidik hati itu berbeda dengan mendidik ilmu. Ya, dalam ini terkait dengan masalah adab akhlak. Jadi mendidik adab akhlak itu berbeda dengan mendidik ilmu. Mendidik ilmu itu dengan nalar, dengan dijelaskan pakai logika, dengan lesan dan sebagainya. Tetapi mendidik adab akhlak itu dengan ditularkan. Mendidik hati itu tidak bisa dengan banyak kata-kata, tidak bisa dengan banyak ceramah atau nasihat, itu enggak mempan. Maka dengan ditularkan. Nah, sekarang kalau kita ingin menularkan anak dengan mendidik anak itu, kemudian kita sendiri enggak punya yang ditularkan, alias kita belum bisa menjadi teladan, ya enggak bisa. Maka sejatinya memperbaiki kenakalan anak itu seharusnya memang orang tua atau pendidiknya sudah beres terlebih dahulu. Maka bagaimana sekarang memberesi kenakalan guru atau orang tua? Apakah kemudian kita minta tolong orang lain untuk merecovery kita? Tidak. Kita melakukan tazkiyatun nafas, yaitu melakukan penyucian jiwa. Dengan cara apa? Melakukan muhasabah, koreksi diri. Kira-kira apa yang tidak tuntas pada diri kita? Kok saya ini dikatakan nakal? Apakah benar nakal saya ini potensi atau mungkin memang jeritan hati saya? Nah, maka bisa jadi memang egosentris yang waktu TK dulu enggak tuntas, waktu kecil enggak tuntas, bisa terbawa sampai dewasa, sampai menjadi seorang guru atau menjadi orang tua, yang disebut dengan istilah inner child. Jadi sifat kekanak-kanakan egosentris yang waktu kecil belum tuntas akibat tekanan-tekanan masa lalu, kemudian waktu tuanya mungkin ada kesempatan ditumpahkan, akhirnya menjadi orang tua nakal. Nah, makanya apakah terus kemudian egonya dituntaskan? Tidak, yaitu dengan ditazkiyatun nafas, dibersihkan jiwanya, dikenali hatinya, banyak merenung. Kemudian setelah ketahuan, oh ternyata saya ada trauma, ya, masa lalu seperti ini, memaafkan masa lalu itu. Ya, maafkan masa lalu, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon hati kita dibersihkan. Nah, itu insya Allah cara mengatasi kenakalan guru, yaitu dengan self recovery, yaitu perbaikan diri sendiri. Bukan anak kita yang memperbaiki, bukan, tapi kita melakukan sendiri. Nah, setelah kita melakukan recovery sendiri, kemudian kita bersihkan hati kita, baru kemudian insya Allah ta'ala kita bisa memperbaiki hati anak-anak kita yang nakal. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimaknya, Ustaz. Kali ini kami akan bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Dan silakan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pertanyaannya, bagaimanakah, Ustaz, apabila ada didikan balas dendam, Ustaz? Semisal orang tuanya dulu mendidik dengan keras dan menghajar dengan brutal si anak, kemudian anak setelah dewasa kembali menularkan ajaran tersebut kepada anaknya karena balas dendam kepada orang tuanya dahulu, Ustaz. Ya. Silakan, Ustaz. Ya, jadi kalau ada balas dendam itu sering disebut dengan pola asuh warisan. Jadi banyak sekali orang tua itu mendidik anaknya itu copy paste apa yang dulu dilakukan, itu yang sering yang dilakukan oleh orang tua dahulu. Itu sering disebut dengan pola asuh warisan. Itu harusnya kita tazkiyah dulu. Benarkah yang dulu dilakukan orang tua kita terhadap kita, kemudian kita lakukan kembali kepada anak-anak kita? Kalau ternyata tidak benar, perlu kita perbaiki. Nah, apabila orang tua ada balas dendam, ya akibat dulu orang tuanya keras, akhirnya sekarang balik ditumpahkan kekerasan itu pada anaknya, ini pertanda orang tua nakal. Pertanda bahwa kenakalannya itu disebabkan karena luka fitrah, bukan karena potensi. Fitrah masa lalu yang terluka ternyata belum disembuhkan selama masa anak-anak, ternyata terbawa sampai tua. Dan akhirnya tumpahnya ketika tua setelah memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menumpahkan. Akhirnya tumpahkan ke anak-anaknya yang gak berdaya. Nah, ini tidak dibenarkan cara-cara seperti ini. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, perbaiki diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain karena yang bermasalah orang tuanya. Kalau yang bermasalah anak, orang tua yang memperbaiki. Sekarang orang tua yang bermasalah, ya kita koreksi diri. Bisa jadi mungkin pasangan hidupnya, istri atau anaknya, istri atau suaminya yang memberikan nasihat, atau mungkin kita konsultasi kepada orang-orang alim, itu juga bisa dilakukan. Tapi yang paling inti adalah kita mentazkiyah hati kita masing-masing atau mensucikan hati kita masing-masing dengan banyak merenung, ya. Banyak merenung, insya Allah itu cara membersihkan hati yang dilakukan oleh orang tua. Kalau anak tadi dengan cara bahasa hati tadi yang dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau untuk orang tua, lakukan sendiri. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, merenung ketika sholat malam, ya. Sebenarnya dulu pernah seperti ini. Oh, ternyata itu adalah trauma masa lalu, itu luka fitrah masa lalu, maka maafkanlah. Antara lain ada sebuah metode, ya, untuk melupakan masa lalu itu, untuk menghilangkan trauma itu. Kita mengingat apa sebenarnya yang menyebabkan saya menjadi pemarah seperti ini kepada anak saya. Kembalikan ke masa lalu. Diingat-ingat ternyata memang dulu mungkin orang tua kita keras kepada kita. Nah, ketika kita mengingat peristiwa itu, kemudian hati kita merasakan adanya dendam atau sakit hati yang terbawa sampai sekarang, maafkanlah, ya. Berusaha memberikan maaf mungkin kepada orang tua kita yang melakukan itu atau orang lain yang melakukan. Ketika kita ingat itu, dan itu diulang-ulang, kemudian kita mohon kepada Allah untuk menghilangkan dendam itu. Itu insya Allah salah satu terapi atau metode untuk menghilangkan dendam atau penyakit atau trauma hati akibat masa lalu. Dan masih banyak cara-cara yang lain. Ya, tentu saja cara yang paling jitu adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya, yang saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulannya, ya, Bapak Ibu semuanya. Kita tadi sudah bersama-sama kita bahas bahwa setiap anak kita itu hebat. Ya. Tidak ada anak nakal karena mereka semua lahir fitrah. Lah kok ternyata ada anak yang mungkin dianggap bodoh, ya. Anak dianggap tertinggal atau mungkin anak dianggap terlalu berlebihan nakal dan sebagainya. Maka kita jangan tergesa-gesa langsung menstempel anak kita bahwa itu nakal. Kita perlu pahami lebih dalam. Bisa jadi yang pertama itu potensi anak kita. Ya, potensi anak kita ini. Nah, maka tugas kita adalah menggali potensi uniknya. Potensi uniknya anak saya itu apa? Yang kira-kira kok yang kelihatan kok cuma jeleknya saja anak-anak kita itu. Maka tugas orang tua adalah menemukan sakilahnya tadi. Apa sebenarnya kekuatan anak kita? Akhirnya ketemu potensi itu, kita kuatkan, maka insya Allah kelemahannya akan tertutupi. Sebab tidak ada anak yang seperti Superman, semuanya bisa, kuat di segala hal, gak ada. Ada anak yang cerdas, mungkin fisiknya lemah, perasaannya lemah. Ada anak yang perasaannya kuat, mungkin pikirannya lemah, fisiknya juga lemah. Ada yang fisik kuat, tapi dia malas berpikir, ya. Mungkin perasaannya juga gak kuat. Jadi gak ada anak yang sempurna. Masing-masing memiliki potensi unik di bidangnya masing-masing. Nah, itu tugas orang tua untuk menggali. Sehingga begitu melihat anak kita nakal, kita langsung kembali ke potensinya. Kita kuatkan potensinya. Sehingga dengan setelah menguatkan potensinya, anak merasa diakui. Dan akhirnya kenakalan itu akan sirna dengan sendirinya. Dengan analogi atau permisalan seperti ini, yaitu antara cahaya dan kegelapan. Apabila di ruangan yang sedang kita duduk tiba-tiba padam lampu itu, ya, dan terjadi apa, gelap, kita tidak akan banyak membahas gelap, ya. Begitu gelap kita nggak bahas gelap. Gelap itu unsurnya apa, ya. Jadi istilah apa namanya, definisi gelap itu apa, nggak kita bahas. Pasti dalam pikiran kita, kita melihat potensi. Apa yang kita perhatikan, cahaya. Padahal yang terjadi gelap, tapi yang kita pikir cahaya. Nah, begitu cahaya muncul, enggak usah kita istilahnya mengusir gelap atau mungkin membahas gelap, gelap akan hilang dengan sendirinya. Nah, dengan permisalan seperti ini, anak kita juga demikian. Anak kita tuh punya sisi cahaya dan punya sisi yang lemah. Punya sisi kuat, punya sisi lemah. Yang kita gali, yang kita fokus untuk menggali potensi anak kita, ya. Kelemahan-kelemahan anak kita siasati. Nah, setelah potensi ini ketemu, maka insya Allah ta'ala kemudian setelah kita kuatkan, akan bisa menutupi kelemahan tadi. Yang jadi masalah saat ini banyak sekali, ya, beberapa orang tua itu hanya konsentrasi kepada kekurangan anak. Pasti anak merasa tersakiti karena secara fitrah mereka butuh pengakuan bahwa mereka condong kepada kebaikan, tapi gak pernah diakui. Secara fitrah mereka punya potensi unik, bakat, kecondongan, tapi gak pernah diakui. karena mungkin ketidakpahaman orang tua, sehingga memaksakan semua kehendaknya, merasa orang tua itu super, tahu segalanya, akhirnya anaknya harus serba nurut, memaksakan kehendak kepada anak. Ini tidak dibenarkan dan akan menyakiti anak. Maka muncullah anak-anak yang beruntak, nakal dan sebagainya. Nah ini kemudian yang kedua, apabila ternyata ada trauma masa lalu, kita mungkin memaklumi masalah-masalah yang terjadi di keluarga kita, akhirnya anak beruntak, nakal dan sebagainya, maka kita recovery. Dimulai dari apa? Perbaikan hati terlebih dahulu. Karena pendidikan hati itu yang paling utama, pondasi dari pendidikan yang lainnya. Sebelum kita mengajari ilmu, matematika, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal doa-doa, belajar sholat dan sebagainya, pendidikan yang pertama adalah menata hati anak, sehingga muncul keikhlasan pada dirinya, kecintaan pada dirinya kepada Allah. Ya, setelah hati terbangun, sudah lukanya sudah sembuh, baru kemudian ke ilmu. Karena dari hadis Juntub bin Abdillah, ya, bahwa beliau mengatakan, kunna hilmanan khayawirah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamanal Quran qoblal iman, ta'alamanal iman qoblal Quran, summa ta'alamanal Quran fajar nabi imanan. Ketika kami, yaitu tadi dari perkataan Juntub bin Abdillah, masih kondisi menjelang balik, ya, masih pemuda menjelang balik, ya, masih anak-anak, itu bersama Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada kami itu iman dulu sebelum Quran, hati dulu sebelum ilmu, ya, adab akhlak dulu sebelum ilmu, ya, kemudian setelah kami belajar iman, baru kemudian belajar Quran. Nah setelah kami belajar Quran tadi, maka iman kami yang sudah tumbuh itu akan tambah keimanannya. Tapi kalau sekarang kita langsung ke Quran, anak belum tumbuhkan kecintaannya kepada sholat, langsung diajari sholat, suruh menghafal dipaksa-paksa, imannya gak tambah. Karena apa? Belum tumbuh sebelumnya. Tapi kalau kita tumbuhkan kecintaan dulu, hatinya kita tumbuhkan, mahabbahnya, ya, ikhlasnya kita tumbuhkan, kemudian setelah itu diajari ilmu, maka iman kecintaan tadi itu akan tumbuh. Nah ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu ada prioritas, ada metode-metodenya, bukan hanya sekedar kita copy paste, kita menjiplak apa yang dulu dilakukan. Mungkin ada orang yang menjiplak gurunya di sekolah, ada yang menjiplak orang tuanya, maka itu perlu ditasfiah dulu, dikoreksi dulu. Kalau ternyata yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita itu ada yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya kita perbaiki, bukan semuanya kita jiplak. Kadangkala muncul dari orang tua itu rasa bangga dirinya. Dulu bapak saya keras, sekarang saya jadi orang. Akhirnya metodenya diterapkan ke anaknya, padahal masing-masing orang itu beda-beda. Mungkin waktu dulu itu cocok untuk kita, pendidikan orang tua kita, tapi belum tentu kita terapkan ke anak kita itu cocok. Karena masing-masing orang itu unik, berbeda-beda. Tadi sakilahnya tadi disebutkan di surat Al-Isra ayat 84 tadi, beda-beda setiap orang. Maka kita kenali dulu anak kita, baru kita terapkan metodenya. Jangan kemudian kita samaratakan. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya sampaikan itu apabila benar itu dari Allah SWT, apabila salah itu dari saya pribadi dan setan. Marilah kita selalu mohon kepada Allah SWT untuk selalu dibimbing dalam mendidik anak-anak kita, sehingga yang kita lakukan dalam mendidik itu benar, sesuai dengan yang Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, sehingga harapan kita kelak anak-anak kita ini menjadi generasi gemilang pada zamannya nanti yang betul-betul bermanfaat bagi umat ini. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.